bagaimana dapat aku lupakan dirimu yang begitu manja. Kemana langkah selalu ada wajahmu, seakan jiwa ini menyatu. Resah hati bila tak dengar suaramu, walau hanya sekejap. Bagai malam, engkaulah rembulanku yang tercipta lewat nada hatiku. Engkau satu mutiara hidupku, aku sayang padamu. Engkaulah inspirasiku, oh Jenny, cita-cintaku. Kau ciptakan damai di saat hatiku gelisah. Dapat aku lupakan dirimu yang begitu manja. Kemana langkah selalu ada wajahmu, seakan jiwa ini menyatu. Resah hati bila tak dengar suaramu, walau hanya sekejap. Bagai malam, engkaulah rembulanku yang tercipta lewat nada di hati. Engkau satu mutiara hidupku, aku sayang padamu. Oh, Jenny, buah hatiku. Engkaulah inspirasiku. Oh, Jenny, cita-cintaku. Kau ciptakan damai di saat hatiku gelisah. Wow, Jenny. Wow, Jenny. Buah hatiku, engkaulah inspirasiku. Kau ciptakan damai di saat hatiku gelisah. Oh, Jenny.